Wow. Selamat siang Pak Cita. Yeay. Nela Lopez mana suaranya? Untukmu. Untukmu. Ono kawate. Yeay. Ono lomba. Kita aslimu, kita waku, kita promosmu. Bidadari kesleo, makso-makso banget nganggo kawat topang ijo. Pupure medokin rapatan kantel separo, kewo untune kaya sungai Bengawan Solo. Solo bidadari kesleo, ngempet-ngempet banget pengen tapi duwe bojo. Selamat datang lagi sama